Akhirnya sebuah tanya, mau jadi pemenang atau pecundang? Ketegasan sikap harus diwujudkan karena hidup selalu merupakan pilihan demi pilihan. Ya, Anda tak bisa. Mau jadi pemenang dalam jiwa pecundang. Sekali pecundang, tetap pecundang. Anda hanya bisa membungkusnya sesaat, karena sesaat kemudian baunya akan tersebar kemana-mana. Pemenang adalah pemenang. Disimpan, disembunyikan. Diakali, satu waktu ia tetap muncul ke permukaan. Anda tak bisa membendungnya. Harumnya tercium kemana-mana. Tentukan sikap hidupmu sebagai anak bangsa dalam keseharianmu. Di tempat kerjamu, berkarya di hidupmu, di kegiatan agamamu, di masyarakat sekitar di mana engkau ada, pemenang atau pecundang, nilai dirimu. Kalau kau pecundang, seharusnya malu, mau mengkoreksi diri, memperbaikinya, supaya Anda menjadi pemenang dan layak mendapat piala. Kalau Anda pecundang, seharusnya Anda sadar Anda hanya menggelisahkan banyak orang, mencipta ketidaktenangan, menjadi gangguan. Ya, kalau Anda hanya pecundang, seharusnya Anda berani berhenti, bukan hanya untuk harga diri, tapi supaya menjadi manusiawi. Karena sudah seharusnya manusia itu adalah makhluk pemenang, penguasa alam semesta yang telah dipercayakan Tuhan untuk mengelola dunia. Kalau Anda pemenang, wujudkanlah, jangan cuma ucapkan. Kalau Anda pemenang, berbagilah, jangan monopoli. Kalau Anda pemenang, turunlah, jangan hanya ada di atas sana. Pemenang ada bersama-sama di dalam kesulitan untuk memecahkannya. Pemenang ada bersama-sama di tengah kesusahan untuk mengatasinya. Pemenang akan menjadi pemenang dalam kesejatian, karena ia memberi harapan, menciptakan perubahan, membuat hidup semakin menyenangkan. Ya, kita butuh banyak pemenang yang berjiwa pemenang. Kita butuh banyak pemenang yang selalu bergairah untuk menang. Kita butuh banyak pemenang yang tak pernah menyerah dalam kehidupan, tak pernah menyerah dalam berkarya, terus maju, tak gila penghormatan, tapi haus pengabdian. Pemenang dibutuhkan. Semoga bangsa Indonesia adalah bangsa pemenang, dan Anda saya adalah pemenang, bukan pecundang. Bersama saya, Bigman Sirait.